Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Sobi dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Bu ya, apa hukumnya mempromosikan nikah muda di media sosial dengan cara mengunggah video kemesraan dirinya sendiri dan istrinya? Mengajak mempromosikan nikah muda yang maknanya memahamkan. Orang tidak bisa dipaksa loh menikah ya. Maksudnya memahamkan begini, di hadapan kita itu adalah ada zina, ada pintu halal. Kalau mempromosikan nikah muda yang makna memahamkan kepada anak muda, harus waspada katailah. Jangan sampai kalian masuk wilayah zina, wilayah kehinaan, mukaddimah zina dan seterusnya. Jika ternyata syahwatmu memang tidak kuat untuk itu, ada pintu namanya pernikahan. Biarpun muda, enggak apa-apa. Bukan berarti seorang muda harus nikah. Belum pengen nikah, di masa nikah. Apa mau? Nikah muda ya, beda ya. Dia bingung nikah itu gimana? Oh, belum keinginan. Maksudnya, makanya kami pun sering menyerukan kepada para orang tua agar tidak melarang anaknya menikah itu, di saat seorang tua menemukan anaknya sudah ada gelagat mengarah kepada urusan pelampiasan syahwat. Sudah asik sama lawan jenis. Sudah sering telepon dan sebagainya. Atau kita tanya, pokoknya begini nak, kok idahnya. Kalau kamu melakukan yang haram, Abah Umi murka kepadamu. Tapi kalau minta nikah, akan saya turuti. Itu maknanya memberi motivasi. Bukan setiap anak muda suruh nikah. Itu salah. Kemudian mengajak nikah muda maknanya memberikan wawasan kepada anak-anak agar tidak masuk wilayah haram. Termasuk nikah muda itu kami hadirkan. Sekarang kan pacaran zaman na'udzubillah. Pacaran telepon-teleponan. Mungkin na'udzubillah hari ini bisa berduaan sampai melakukan zina. Kenapa kok tidak disahkan pacaran itu? Biar keluar dari wilayah haram. Saya tidak ngapa-ngapain. Cuman pegang-pegangan. Duh, pegang-pegangan kan tetap dosa. Apakah orang cukup pegang-pegangan? Setelah pegang bisa yang lainnya. Sekarang bagaimana kalau sudahlah bertemu dua keluarga, sudah nikahkan. Setelah nikahkan diberi wawasan. Kalau masih sekolah sama-sama mengerti untuk tidak hamil dan sebagainya bagaimana. Seperti hanya dengan zina pun mereka punya upaya agar tidak hamil. Na'udzubillah. Cuman di dosa, kali ini halal. Ini zamannya, makanya kita pun juga menyuarakan untuk memudahkan pernikahan. Bukan nikah muda maksudnya. Mempermudah pernikahan. Kalau muda ya muda, kalau tua ya tua. Mempermudah pernikahan karena apa? Zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman ibu-ibu dulu, yang 10 tahun umurnya lebih tua dari saya. Zaman ibu-ibu bapak yang 10 tahun umurnya lebih tua dari saya. Itu gak ada gangguan di masa muda Anda. Televisi hanya satu, TVRI toh. Iya enggak? Hah? TVRI. Yang punya Pak Lurah saja. Setelah 4 hari akinya habis, tinggal separuh gambarnya. Program yang membahayakan hampir tidak ada. Yang mana film, ada film akhir pekan, katanya begitu ya. Sudah remeng-remeng. Benarkah film Anda? Betul. Yang hiburan menganunya paling album Minggu masih. Yang paling ramai kelompok capir. Kita sama-sama tua kayaknya ya. Karena kalau masih dengar kalau pencapir kayaknya sudah tua kita ini ya. Belum ada video film itu pergi ke gedung kota. Paling ada orang bawa ke kampung namanya layar tancap. Kalau grimis bubar. Masya Allah. Anda nggak bubar juga. Begitu sederhananya sebab pembangkit syahwat hari itu. Tapi hari ini bagaimana? Di saku anak-anak sudah punya macam-macam. Allah, pintu halal harus kita buka. Cuman mungkin dia adalah mungkin dimaksud ada seorang anak muda sudah nikah muda, mengajak orang muda pamer kemesraan tentang istrinya dan pamer. Ya, dia belum belajar masih. Tidak harus memamerkan istrinya, tidak harus memamerkan kemesraan dengan istrinya. Tidak perlu pamer ciuman dengan. Nah, Anda seru saja. Memang mengajak harus ada ilmunya juga. Maksudnya dia mungkin baik, tidak tahu siapakah betul ada, akan tapi tidak perlu memamerkan istrinya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ajak seru agar takut kepada haram, dan kita banyak bertemu dengan beberapa orang tua yang anaknya gejala begini, kita arahkan kepada pernikahan saja. Kita lihat baik, baik, baik, baik, sama-sama baik, dan ada kecenderungan. Kalau sudah baik, baik, ada kecenderungan tidak kita perhatikan, malah melakukan kejelekan. Padahal baik, Pak. Baik, keluarga baik, keluarga baik. Anaknya juga baik sebetulnya. Prestasi benar. Tapi mereka punya syahwat. Mereka berkenalan dan sebagainya. Setelah berkenalan, mula-mula biasa saja. Akan tapi tiba-tiba di perjalanan dia melihat gambar-gambar yang enggak-enggak. Karena dia punya arah. Dia menonton gambar jelek di sana. Tapi harapannya yang paling dekat, saya tidak akan perlu ngejar bintang di Hollywood sana. Tapi kan ada orang yang saya kenal. Kan gitu loh. Akhirnya mencoba-coba dengan pasangannya. Semula-mula dia baik. Baik menjadi tidak baik. Makanya sebelum masuk wilayah tidak baik, permudah. Nanti undang-undang bagaimana? Nah ini. Undang-undang bagaimana? Kalau ada undang-undang mengkritisi, malah upaya untuk bagaimana undang-undang ini harus membuat pembenahan bukan di dalam urusan orang yang nikah. Kenapa anak kecil, anak muda kok belum boleh menikah? Karena belum mencukupi undang-undang. Sebetulnya ada kesadaran. Berarti harus diantisipasi bagaimana anak-anak SMP agar tidak zina juga. Sebab-sebab orang melakukan zina, ayo kita hentikan. Mungkin kita bawa ke sana nanti pada akhirnya. Sekarang kan dibuka sebab perzinaan. Itulah yang menjadi sebab zina. Acara televisi yang kacau itu, ayo. Sudahlah. Kalau memang orang nikah muda nanti dilarang, karena takut belum kuat, belum waktunya dan sebagainya, ada orang zina? Kemudian tiba-tiba hamil luar nikah, coba. Anda sering mendengar hamil luar nikah? Anak SMP, SMA? Itu karena apa? Karena media-media itu semuanya. Bahkan mungkin sebuah negara akan menjadi satu program menghentikan program-program yang tidak baik di televisi dan sebagainya. Ada upaya mengeblok di internet hal-hal yang tidak baik. Itu jihad di zaman ini. Baik. Jadi seperti dia, mengajak, menyeru nikah muda adalah hal yang baik. Akan tapi tidak semua orang harus disuruh nikahmu muda. Maksudnya mengajak nikah muda itu adalah mempermudah pernikahan, itu sah. Jadi hei orang tua, jangan persulit urusan pernikahan putra-putrimu. Jangan persulit. Kalau Anda menunda, khawatir dia melakukan kehinaan. Dan tidak ada anak yang berani mengajukan permohonan pernikahan kepada orang tuanya kecuali di saat syahwatnya sudah di puncaknya atau sudah mau masuk kepada keharaman. Dan berbanggalah Anda jika ternyata putra-putri Anda masih menginginkan yang halal, namanya nikah. Yang repot, anak Anda diam-diam melakukan kehinaan. Itu yang membahayakan. Anda harus paham makna ini. Wallahu a'lam bishawab.